بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran ya bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah pada jilid yang keempat ya, Al-Mujallad Ar-Rabi' ya, terakhir sampai pada pelajaran ya, pada daras yang ke-11 ya. Ya langsung saja melanjutkan pelajarannya ataupun pembahasannya pada pelajaran ini. Ad-darsu al-hadiya asyara. Ad-darsu al-hadiya asyara ya, pelajaran yang ke-11. Ya. Untuk hiwar, hiwar ataupun percakapannya sudah dibaca pada kesempatan sebelumnya. Sampai pada pertanyaan-pertanyaan terkait pelajaran ini. Ya, sekarang selanjutnya yakni pada tamarin yakni pada latihan-latihan asani yang kedua ya, at-tamrin usani, latihan yang kedua. Pada halaman 96 ya, jilid yang keempat ya. Asani yang kedua, latihan yang kedua. Waroda waroda fi hadzal darsi amsilatun lil maf'ulil mutlaqi. Waroda fi hadzal darsi amsilatun lil maf'ulil mutlaqi. Waroda itu bisa bermakna datang atau tiba atau sampai ya. Dan bisa pula dia bermakna ya, kalau dalam bahasa Indonesia menjadi makna apa, makna mas, makna yang pasif ya, dalam bahasa Indonesia itu bisa menjadi makna yang pasif, yakni disebutkan ya, maknanya adalah disebutkan. Ya. Ini bisa dirujuk pada kamus-kamus ya, kamus Arab Indonesia ataupun juga pada sebagian kamus Arab-Arab ya, ada yang menyebutkan maknanya adalah ya, warada itu maknanya adalah zikira. Jadi dalam bahasa Arab sendiri apa, salah satu makna dari warada itu makna yang apa, yakni makna dzikira, ya, disebutkan ini. Ya. Jadi warada fi hadzal darsi ya, datang atau apa ya, datang atau muncul pada pelajaran ini atau pada makna yang lain tadi, apa, disebutkan pada pelajaran ini. Amsilatun ya, contoh-contoh. Ya. Lil maf'ulil mutlaqi, untuk maf'ul mutlaq ya, maf'ul mutlaq. Jadi ada datang atau ada ataupun disebutkan dalam pelajaran ini contoh-contoh untuk maf'ul mutlaq. Apa yang dimaksud dengan maf'ul mutlaq ya, di sini disebutkan al maf'ulul mutlaqu, maf'ul mutlaq yakni masdarun yuzkaru ba'da fi'lin ya, masdarun yuzkaru ba'da fi'lin min lafzihi ya. Ta'kidan limaknahu, ya. Ta'kidan limaknahu. Au bayanan li'adadihi. Au bayanan li'adadihi. Au bayanan linaw'ihi. Au bayanan linaw'ihi. Waqad yakunu na'iban an fi'lihi. Waqad yakunu na'iban an fi'lihi. Ini makna atau ta'rif atau definisi dari maf'ul mutlak. Yakni masdarun, ya, masdar. Jadi yang menjadi maf'ul mutlak adalah itu masdar. Ini kaidah, ya, secara asal, ya, kaidah dasarnya atau kaidah asalnya. Jadi maf'ul mutlak itu adalah masdar. Yuzkaru ba'da fi'lin min lafzihi, ya, yang disebutkan sesudah fi'il dari lafadznya. Jadi masdar yang disebutkan sesudah fi'il dari lafadznya. Maksudnya fi'il yang apa? Yang sesuai dengan lafadz masdar tersebut. Artinya apa? Sama. Akar katanya sama antara fi'il dengan masdar itu. Ya. Jadi masdar yang disebutkan sesudah fi'il dari lafadznya. Artinya masdar yang disebutkan sesudah fi'il, ya, dari lafadznya yang sesuai dengan makna fi'il tersebut. Ya. Artinya antara fi'il dengan masdar itu maknanya sama. Makna perbuatan yang ditunjukkan itu sama, ya. Makna perbuatan yang ditunjukkan itu sama. Nah, kalau fi'il bermakna apa? Misalnya menulis, maka masdar juga bermakna menulis. Itu ya, maksudnya seperti itu. Jadi sama. Ini. Bedanya apa yang tadi, yang satu bentuknya fi'il, ini yang disebutkan di awal, kemudian yang berikutnya disebutkan berupa bentuk masdar. Ini. Jadi ini ya, ini pengertian dari maf'ul mutlaq, yaitu masdarun yudkaru ba'da fi'lin min lafzihi. Masdar yang disebutkan setelah fi'il dari lafadznya. Tujuannya apa? Atau fungsinya apa? Kenapa? Untuk apa masdar itu disebutkan setelah fi'il yang sama lafadznya, yang sesuai dengan lafadznya? Yakni ta'kidan limaknahu. Ya, ta'kidan limaknahu. Ya, untuk ta'kid, menguatkan atau menegaskan, menekankan li maknahu, pada maknanya, makna dari fi'il tersebut. Jadi adanya masdar ini untuk menguatkan atau menegaskan makna fi'il itu. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, ya, nanti diartikan dengan apa? Sungguh, atau sungguh-sungguh, atau benar-benar, atau yang semisal dengan itu. Artinya di situ menunjukkan makna penguatan atau penegasan makna dari fi'il tersebut. Ya. Au bayanan li adadihi. Ya. Au bayanan li adadihi. Atau untuk menjelaskan atau sebagai penjelasan, menjelaskan li adadihi pada adatnya, pada bilangan atau jumlahnya. Jadi disebutkan masdar itu untuk menjelaskan bilangan atau menjelaskan jumlah dari fi'il tersebut. Maksudnya bilangan atau jumlah dari perbuatan itu dilakukan. Berapa kali perbuatan itu dilakukan. Apakah sekali atau dua kali atau tiga kali atau lebih atau beberapa kali atau banyak dilakukan. Itu ya, itu makna dari ini, fungsi masdar tersebut, yaitu bayan li adadihi, jadi menjelaskan jumlahnya. Au bayanan li nau'ihi. Au bayanan li nau'ihi, atau menjelaskan nau', menjelaskan jenisnya. Jenis atau macam fi'il tersebut. Ya. mungkin sifatnya, sifat dari fi'il itu, perbuatan itu bagaimana, atau keadaannya, atau ya itu tadi apa, bagaimana fi'il itu dilakukan. Ya. Ini, jadi menjelaskan nau, menjelaskan jenisnya atau macamnya. Ya. Menjelaskan jenis atau macam dari fi'il tersebut, dari perbuatan yang ditunjukkan oleh fi'il tersebut, ya. Wa qad yakunu na'iban an fi'lihi, dan terkadang ya masdar itu menjadi pengganti dari fi'ilnya. Jadi ini fungsi yang berikutnya, yaitu terkadang masdar ini, masdar yang sebagai maf'ul mutlak ini disebutkan sebagai pengganti dari fi'ilnya. Na'iban, pengganti. Artinya dia menggantikan fi'il. Jadi secara asal, satu ucapan, satu kalimat, itu berupa fi'il atau jumlah fi'liyah. Kemudian lafaz fi'ilnya itu diganti dengan masdar. Artinya diganti apa? Ya lafaz fi'ilnya menjadi tidak ada, menjadi hilang secara lafaz, ya. Dan kemudian digantikan oleh lafaz masdar. Jadi ucapan yang disampaikan atau kata-kata yang diucapkan itu ya. Itu berupa lafaz masdar, bukan lafaz fi'il. Akan tetapi secara makna tetap sebagaimana asalnya, dia bermakna sebagaimana fi'ilnya, sebagaimana asalnya. Ini. Ya. Jadi ini ada berapa ini? Ada empat ya. Ada empat fungsi maf'ul mutlak. Ya, jadi masdar yang disebutkan setelah fi'il, ya, dari lafadznya, yaitu yang sesuai dengan makna lafadz fi'il tersebut. Tujuannya ataupun fungsinya, yang pertama tadi, ta'kidan lima'nahu, untuk menguatkan, menegaskan makna fi'il itu. Yang kedua, bayanan li'adadihi, menjelaskan jumlahnya, jumlah perbuatan fi'il tersebut, berapa kali dilakukan. Yang ketiga, bayanan li'nau'ihi, menjelaskan jenisnya atau macamnya. Jenis atau macam atau keadaan dari fi'il tersebut ataupun sifat fi'il tersebut bagaimana. Kemudian yang keempat, apa? Na'iban an fi'lihi, jadi menggantikan fi'il, menggantikan lafaz fi'il. Ini. Itu ya. Jadi ada empat fungsi atau empat makna dari maf'ul mutlak ini. Fal awalu, yang pertama, yaitu apa yang pertama dari fungsi maf'ul mutlak tersebut. Nahu, contohnya. Jadi contoh dari apa? Ta'kidan li ma'nahu, untuk menguatkan atau menegaskan, ya, menguatkan atau menegaskan maknanya. Ta'kid itu sama dengan taukid, ya. Jadi terkadang diucapkan ta'kid dengan hamzah, ta'kid, tapi terkadang diucapkan dengan waw, menjadi taukid. Ya, secara makna sama, ya. Menguatkan atau menegaskan, atau yang semakna dengan itu. Ini contoh untuk fungsi yang pertama pada ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Sebagaimana ini disebutkan dalam hiwar, dalam pelajaran yang kemarin, percakapan pada pelajaran yang ke-11 ini, pada pertemuan sebelumnya kemarin. Jadi apa makna ayat ini? Di situ disebutkan masdar, yaitu takliman, ini masdar dari fi'il kallama. Ya, kallama itu fi'ilnya. Ya, fi'il sulafi mazid. Ya, masdarnya adalah takliman. Nah, masdar ini disebutkan setelah fi'ilnya, dari lafadznya. Ya, takliman dari lafadz kallama. Ya. Kalau arti secara harfiah, artinya arti secara mufradat, ya, kallama, berbicara, ya, berbicara, berucap. Takliman secara kata atau mufradat juga sama, artinya berbicara, karena dia masdar dari dari kallama. Jadi secara asal, secara mufradat, secara kata per kata, keduanya sama menunjukkan makna perbuatan, yaitu berbicara. Ya. Ini. Akan tetapi di sini takliman masdar ini disebutkan setelah fi'il yang tadi, yang dari lafadznya, setelah kallama. Nah, fungsinya, faedahnya apa? Tadi yang pertama, yaitu ta'kidan lima'nahu. Yaitu sebagai penguat atau penegas, untuk menguatkan, untuk menegaskan maknanya, makna dari fi'il tersebut. Jadi maknanya bagaimana? Kallamallahu wa kallamallahu. Allah berbicara. Sungguh-sungguh, benar-benar. Itu makna masdar tadi. Wa kallamallahu Musa. Allah berbicara kepada Musa. Takliman. Ya, sungguh-sungguh atau benar-benar berbicara. Jadi ada penguatan atau penegasan makna di situ. Ya, kalau terjemahan secara makna, ya Allah benar-benar atau Allah sungguh-sungguh berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah sendiri. Ya, artinya Allah. Zat Allah. Ya, tidak lewat perantara malaikat Jibril, ataupun tidak lewat mimpi, ataupun tidak lewat wasilah yang lain, tapi Allah benar-benar berbicara. Ya, Allah sendiri benar-benar berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang namanya berbicara, mafhum ya. Berbicara, ya, bersuara, mengeluarkan kata-kata yang bisa difahami, dimengerti oleh lawan bicara, ya, dengan susunan kalimat, ya, yang tentunya tadi bisa difahami oleh lawan bicara, itu berbicara. Bukan sekedar bunyi-bunyi yang tidak beraturan, yang tidak punya makna, tidak. Tapi benar-benar berbicara, berucap dengan kalimat-kalimat yang bisa difahami oleh lawan bicaranya. Ini, jadi ini maknanya. Artinya Allah itu benar-benar berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini makna dari maf'ul mutlak pada ayat ini, takliman. Ini maf'ul mutlaknya. Ta'kidan lima'nahu, untuk menguatkan maknanya. Makna dari fi'il tadi. Kallama. Jadi Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam dengan benar-benar berbicara. Sebenar-benarnya berbicara. Ya, sungguh, benar-benar. Ya, Allah itu berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jadi kurang lebihnya makna atau terjemahannya seperti itu. Mungkin kalau diterjemahkan lebih rapi sesuai bahasa Indonesia yang baku, ya nanti bisa disusun ya. Yang jelas di situ menunjukkan tadi ta'kid, penguatan, penegasan makna dari fi'il tersebut. Itu ya. Ini. Wasani yang kedua. Fungsi yang kedua. Nahwu, contoh. Barabani al-waladu barabatin. Barabanil waladu atau barabaniyal waladu barabatin. Ya, anak itu memukulku. Ya, barabani memukulku. Al-waladu anak itu. Barabatin. Ya, banyak pukulan atau beberapa pukulan. Artinya di sini barabat ini bentuk jamak. Menunjukkan jumlah yang banyak. Ya, mungkin dari tiga, ya, tiga pukulan mungkin, atau empat pukulan ataupun lebih, ya, banyak atau beberapa ini ya. Jadi di sini borabatin ini master yang bentuknya jamak, ya, karena sesuai maknanya dia menunjukkan jumlah, ya, dalam contoh ini ya dia menunjukkan jumlah yang banyak sehingga lafadznya dibentuk menjadi jamak. Ya, kalau lafad mufradnya barbatan, ya barbatan, ya barbatan, ya ini termasuk masdar, ya termasuk salah satu jenis dari masdar. Ya, kalau barbat sendiri ya barbayab ribu, ya, masdarnya adalah barban. Nah, di sana ada yang namanya masdar apa? Masdar marrah. Nah, jadi masdar yang menunjukkan jumlah, ya, ataupun bilangan, ya, kuantitas. Ya, ini bentuknya adalah barbatan. Ya, barbatan. Nah, kalau barbatan barbatan itu masdar marrah, ya, itu mufrad. Artinya ketika misalkan disebutkan barbatan, berarti maknanya satu. Satu pukulan, satu kali pukulan. Artinya jumlahnya sekali pukulan. Ya, kalau banyak pukulan berarti barbatin. Dijamakkan lafadznya, lafadz masdarnya. Ini ya. Nah, di sini barbatin ini masdar. Ya, disebutkan setelah fi'il yang dari lafadznya, yaitu fi'ilnya apa tadi? Ubaraba. Ya, ubaraba. Ya. Apa makna, apa fungsi masdar di sini? Ubarabani waladu, ubarabani ya waladu, ubarabatin. Anak itu memukulku beberapa kali pukulan, atau banyak pukulan. Berarti dia menunjukkan apa? Jumlah pukulannya. Seberapa banyak pukulannya. Ya, berarti ini adalah fungsi yang kedua, sebagaimana disebutkan di sini wasani yang kedua, yaitu fungsi yang kedua apa tadi, bayanan li adadihi, menjelaskan adat, menjelaskan bilangan atau jumlahnya. Ini contoh yang berikutnya, tobi al kitabu tab'ataini. Ya, tobi al kitabu tab'ataini, kitab ini dicetak dua kali cetakan, sebanyak dua kali cetak. Tab'ataini ini juga masdar marrah. Ya, kalau mufradnya tab'atan, ya, tab'atan itu mufradnya satu kali cetak. Ya, kalau dua kali berarti lafadznya dibentuk menjadi musanna tab'ataini. Ya, nanti bisa dimurojaah kembali ya tentang mufrad, musanna dan jama'. Ya, kemudian kalau dia marfu' bagaimana, kalau mansub bagaimana, ya. Ya, sambil murojaah ya. Ya. Jadi di sini tab'ata ini masdar, ya. Khususnya dia adalah masdar marrah. Ya, dia sebagai maf'ul mutlak seperti tadi barabatin sebagai maf'ul mutlak pada masing-masing kalimat ini. Kemudian fungsinya ini adalah bayanan li adadihi, menjelaskan jumlahnya, ya, bilangannya. Ya, jadi menunjukkan jumlah atau tadi apa, berapa kali kitab ini, berapa kali buku ini dicetak. Ya, tab'ataini. Artinya di situ menunjukkan jumlahnya dua kali. Jadi buku ini dicetak sebanyak dua kali. Ini. Ya, ini ya, tab'ataini. Ini masdar sebagai maf'ul mutlak, fungsinya bayan, ya, li adadihi, menjelaskan bilangan atau jumlahnya atau banyaknya. Berikutnya wasalifu yang ketiga, fungsi yang ketiga dari maf'ul mutlak, nahwu, contoh. Hafidhul Qur'ana hifdhan jayyidan. Hafidhul Qur'ana hifdhan jayyidan. Saya menghafal Al-Qur'an. Saya menghafal Al-Qur'an. Bagaimana hafalannya? Keadaannya atau sifatnya atau apa? Terkait dengan hafalannya bagaimana? Hifdhan jayyidan, dengan hafalan yang bagus. Artinya di sini menjelaskan jenis, menjelaskan macam atau keadaan dari saya menghafal tadi. Hafalannya, hafalan yang bagaimana? Apakah hafalan yang baik, yang bagus, hafalan yang rusak, hafalan yang mungkin apa, tercampur-campur atau tertukar-tukar atau bagaimana? Maka di sini dijelaskan dengan lafaz ini, hifdhan, kemudian disertai sifatnya, na'atnya, jayyidan, hifdhan jayyidan, hafalan yang bagus. Jadi fungsi dari hifdhan atau sebelumnya hifdhan ini masdar dari fi'il tadi apa, hafidha, hafidhu, fi'ilnya hafidha. Kemudian masdarnya hifdhan. Masdar ini disebutkan setelah fi'il dari lafadznya tadi. Ya. Hifdhan, ya, hafidha. Hafidha, hifdhan. Gitu ya. Ini. Kemudian fungsinya, ini fungsi yang ketiga, yaitu bayan li nau'ihi, menjelaskan jenisnya atau macamnya. Hafalan yang bagaimana? Hafalan yang seperti apa? Jenisnya atau macamnya atau keadaannya bagaimana? Ataupun sifatnya bagaimana? Gitu ya. Makanya di sini dijelaskan dengan masdar yang kemudian diikuti sifat atau na'atnya. Karena untuk menjelaskan jenis atau macam, ya tentu ada kata-kata lain yang menjelaskan. Mungkin dengan sifat atau dengan yang lainnya. Ya, yang jelas itu menjelaskan bagaimana keadaan dari fi'il tersebut. Gitu ya. Sehingga di sini apa? Hifdzan jayyidan. Hafalan yang bagus. Hafalan yang baik. Saya menghafalkan Al-Quran dengan hafalan yang bagus. Nah, di sini hifdzan, ini masdar, sebagai maf'ul mutlak, dia menjelaskan na'u, menjelaskan jenisnya. Dari fi'il tadi, hafidho. Menghafal dengan hafalan yang baik, yang bagus. Ini ya. Baik. Berikutnya, qara'a Ahmadud Darsa. Ya, qara'a Ahmadud Darsa qira'ata fahimin. Ya, Ahmad membaca pelajaran. Ya, qara'a Ahmadud Darsa, Ahmad membaca pelajaran qira'ata fahimin, dengan bacaan seorang yang faham. Seorang yang mengerti. Qira'ata fahimin, bacaan seorang yang faham, seorang yang mengerti. Ya. Qara'a, ini fi'il. Masdar dari qara'a apa? Qira'atan. Qira'atan. Ya, masdar dari qara'a adalah qira'atan. Nah, masdar ini, qira'atan, disebutkan setelah fi'il dari lafadznya, yaitu qara'a. Ya, tadi disebutkan. Kemudian, fungsinya di sini apa? Dia menjelaskan nau, menjelaskan jenis atau macamnya. Qara'a Ahmadud Darsa. Ahmad membaca pelajaran ini atau pelajaran itu. Bagaimana? Ya, bacaan Ahmad. Bagaimana keadaannya atau sifatnya atau macamnya bagaimana? Membaca itu kan ya, ya membaca, tapi kan mungkin tiap orang berbeda membaca sesuatu, membaca pelajaran antara murid A dengan murid B atau dengan murid C ataupun dengan murid-murid yang lainnya dalam satu kelas, dalam satu ya apa, satu tingkatan. Itu kan mungkin masing-masing berbeda. Ada yang bisa membaca dengan benar, dengan baik, ada yang membacanya masih terbata-bata mungkin, atau membacanya ya biasa saja atau bagaimana, kan masing-masing berbeda sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, kalau di sini bagaimana Ahmad membaca pelajaran itu, keadaannya atau macamnya bagaimana? Maka dijelaskan dengan masdar, yaitu qira'ata, yang mana di sini masdar ini diidhofahkan pada sesuatu yang menjelaskan tadi keadaannya secara khusus. Jadi qira'ata fahimin, bacaan seseorang yang faham, bacaan orang yang faham, yang mengerti. Ya. Artinya ya, orang yang faham dalam hal ini memahami suatu pelajaran, tentu dia bisa membaca dengan apa? Dengan meresapi, dengan menghayati. Apa yang dia baca itu dia faham benar, maka dia bisa membacanya dengan apa? Dengan tepat atau dengan apa ya? Dengan jelas. Tidak sekedar membaca keluar bunyi, kemudian apa? Mungkin intonasi atau spasi atau yang lainnya itu tidak teratur, tidak. Tetapi kalau orang yang faham terhadap apa yang dia baca, seorang pelajar, seorang murid, dia faham pelajaran yang dia baca, maka dia bisa membacanya dengan benar, dengan baik, dengan tepat. Ya, pelajaran yang dia baca itu bisa tersampaikan, bisa difahami dengan baik, dengan benar oleh yang lain. Gitu ya. Jadi di sini qira'ata fahimin, bacaan orang yang faham. Jadi qira'ata ini masdar, ya, dia disebutkan setelah lafadz, dia disebutkan setelah fi'il yang dari lafadznya, yaitu qara'a, kemudian fungsinya apa? Bayanan li naw'ihi, jadi menjelaskan naw', menjelaskan jenis atau macamnya atau keadaannya. Bacaan seorang yang faham. Ini ya, ini yang ketiga. Berikutnya warabi'u, yang keempat. Fungsi yang keempat dari maf'ul mutlak. Nahu, contoh. Mahlan. Ya, mahlan, sebentar. Ya, mahlan maknanya apa? Sebentar. Tunggu sebentar. Itu ya. Ini mahlan ini apa? Mahlan adalah masdar. Nah, di sini hanya disebutkan kalimat ini atau ucapan ini. Mahlan, sebentar. Ini lalu mana fi'ilnya? Ingat, di sini dia adalah apa? Warabi' yang keempat. Artinya fungsi yang keempat. Apa tadi fungsi yang keempat dari maf'ul mutlaq? Waqad yakunu naiban an fi'lihi. Terkadang masdar atau maf'ul mutlaq itu sebagai pengganti dari fi'ilnya. Pengganti dari fi'ilnya. Artinya dia menggantikan lafaz fi'il. Berarti fi'ilnya, lafaz fi'ilnya ditiadakan. Kemudian digantikan oleh masdar. Seperti ini, mahlan. Mahlan ini masdar. Dia menggantikan fi'ilnya. Ya. Ini. Yuqalu lahu al-masdaru an-naibu an fi'lihi. Dikatakan pada ini, ya, pada ucapan ini mahlan atau yang semisalnya, al-masdaru an-naibu an fi'lihi, masdar yang menggantikan fi'ilnya. Jadi mahlan atau yang semisal dengan ini, dia adalah masdar yang menggantikan fi'ilnya. Ingat ya, menggantikan fi'ilnya. Berarti fi'ilnya ditiadakan, kemudian digantikan oleh masdar ini. Atau fi'ilnya menjadi tidak ada. Kenapa? Karena digantikan oleh masdar. Yang namanya penggantikan berarti apa? Ya, dia menggantikan sesuatu, kemudian sesuatu menjadi tidak ada. Karena sudah digantikan oleh yang lainnya. Kan begitu. Ya, seperti di sini. Fi'il itu digantikan oleh masdar, sehingga lafadz fi'ilnya tidak ada. Tidak ada secara lafadz, artinya tidak ada secara zahir. Tetapi tetap ada dalam benak, dalam pikiran tetap ada. Artinya maknanya tetap makna fi'il. Jadi ketika diganti dengan mahlan semacam ini misalnya, ya dia tetap bermakna sebagaimana makna fi'il asalnya. Kenapa? Karena yang digantikan adalah lafadznya. Lafadz fi'ilnya. Jadi fi'il dia digantikan dengan masdar. Ini ya. Di sini disebutkan famahlan naba an fi'lihi amhil. Maka mahlan ini dia menggantikan fi'ilnya, yaitu amhil. Ya, amhil maknanya apa? Tunggu sebentar. Ini bentuk amr ya, bentuk fi'il amr, amhil. Tunggu sebentar. Ini fi'ilnya. Pada asalnya demikian, ataupun secara makna demikian. Amhil, tunggu sebentar. Kemudian, apa? Lafaz fi'il ini digantikan oleh masdarnya. Masdar dari fi'il ini, yaitu mahlan. Sehingga yang diucapkan mahlan adalah masdar. Yang sebagai maf'ul mutlak. Dia menggantikan fi'ilnya. Ini fungsi yang keempat. Ini. Jadi ini ada empat fungsi dari maf'ul mutlak. Ini sudah masing-masingnya sudah ditunjukkan dengan contoh-contoh di sini ya. Baik. Jadi ini definisi atau ta'rif dari maf'ul mutlak ya, beserta contoh-contohnya. Berikutnya. Ya, ada banyak atau ada beberapa keterangan ataupun pembahasan tentang maf'ul mutlak ini. Dan insya Allah ini akan dibahas pada samarin yang berikutnya, ya, satu per satu. Berikutnya ada keterangan tambahan. Qad yanubu 'anil masdari ma yadullu 'alaihi. Qad yanubu 'anil masdari ma yadullu 'alaihi. Terkadang menggantikan masdar, ya, terkadang ya, menggantikan masdar ma yadullu 'alaihi, sesuatu yang menunjukkan padanya, sesuatu yang menunjukkan pada masdar tersebut. Maksudnya apa? Terkadang masdar itu digantikan. Ya, terkadang masdar yang kedudukannya sebagai maf'ul mutlak, ya, karena di sini pembahasannya tentang maf'ul mutlak ya. Jadi masdar yang kedudukannya sebagai maf'ul mutlak itu digantikan oleh sesuatu atau suatu kata yang menunjukkan pada masdar tersebut. Artinya kata ini terkait dengan masdar. Ya. Kata, suatu kata yang menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlak, dia itu terkait dengan masdar. Sehingga apa? Karena dia terkait dengan masdar, dia menunjukkan pada masdar, maka dia menggantikan kedudukan masdar. Yang asalnya apa? Yang menjadi maf'ul mutlak itu adalah masdar. Sebagaimana disebutkan tadi pada ta'rif, pada definisi. Maf'ul mutlak adalah masdar yang disebutkan setelah fi'il dari lafadznya. Artinya, secara asal yang menjadi maf'ul mutlak adalah masdar. Yang mempunyai kedudukan atau ya, kedudukan dalam kalimat, dia sebagai maf'ul mutlak itu adalah masdar. Ini asalnya. Nah, terkadang masdar ini yang sebagai maf'ul mutlak, dia digantikan oleh kata yang lain. Ya. Nah, kata yang lain yang menunjukkan pada masdar. Artinya kata ini terkait dengan masdar. Sehingga apa? Kata ini yang menggantikan masdar, dia kemudian yang menjadi maf'ul mutlak. Ya, karena dia menggantikan masdar yang sebagai maf'ul mutlak, maka yang menggantikan dia menjadi maf'ul mutlaknya. Bukan lagi masdar. Ya, masdarnya tidak lagi menjadi maf'ul mutlak. Yang menjadi maf'ul mutlak adalah sesuatu atau yang menjadi maf'ul mutlak adalah kata yang menggantikan masdar ini. Bisa difahami? Ya. Semoga bisa ya, insyaallah. Jadi coba kita ulangi lagi lebih sederhana insyaallah. Jadi maf'ul mutlak itu berupa masdar. Kata yang menjadi maf'ul mutlak itu berupa masdar. Ini faedah asal. Ya. Ingat ya, insyaallah dalam bahasa Arab itu akan selalu ada faedah asal. Secara asal demikian-demikian. Secara asal demikian-demikian. Tetapi nanti sesuai perkembangannya akan ada faedah-faedah yang yang berkembang, artinya tidak melulu seperti pada asalnya, karena mungkin kebutuhan dalam kalimat, kebutuhan dalam pembicaraan, dalam pengucapan dan lain-lain, terkadang faedah itu nanti akan berubah sesuai kebutuhan, tidak lagi seperti pada asalnya, tetapi itu pun tetap masih dalam batas-batasnya, masih dalam faedah juga. Artinya masih terikat dengan kaidah yang sudah ditentukan, yang sudah dibakukan, yang berdasarkan pada bukti-bukti, pada dalil atau pada hujah yang ada. Ini tidak sembarangan tentunya. Tetapi tadi ada kaidah asal dan kemudian nanti akan ada perkembangan dari kaidah-kaidah tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Ya, demikian pula di sini tadi, kembali ke sini ya. Maf'ul mutlak juga demikian. Jadi secara asal, yang menjadi maf'ul mutlak adalah masdar. Ya, masdar. Masdar, dia kedudukannya sebagai maf'ul mutlak. Ini asalnya. Tetapi terkadang, ada kata-kata lain yang menunjuk pada masdar, atau yang terkait dengan masdar, kata-kata lain yang terkait dengan masdar, itu dia yang menggantikan masdar ini menjadi maf'ul mutlak. Jadi kata-kata ini itulah yang menjadi maf'ul mutlak, sementara masdar itu kemudian dia tidak lagi menjadi maf'ul mutlak. Dia menjadi yang lainnya sesuai dengan susunannya, sesuai dengan kedudukannya nanti. Gitu ya. Nah, apa saja? Keterangan berikutnya. Sebentar. Fayu'ta hukmahu fi kaunihi mansuban ala annahu maf'ulun mutlaqun. Ya, ini tadi ya. Fayu'ta hukmahu. Maka dia diberikan hukumnya. Jadi kata-kata yang menggantikan masdar, kata-kata yang menunjukkan atau yang terkait pada masdar, kemudian dia menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlaq, fayu'ta hukmahu, maka dia diberikan hukumnya, dia diberikan kaidahnya, kaidah maf'ul mutlaq diberikan padanya, fi kaunihi mansuban, itu pada keadaannya yang mansub, keadaannya dia menjadi mansub. Jadi kata tersebut yang dia bukan masdar, tetapi dia menggantikan masdar, dia menjadi maf'ul mutlak, maka dia menjadi mansub. Sesuai hukum maf'ul mutlak. Sesuai hukum masdar yang menjadi maf'ul mutlak itu mansub. Ala annahu maf'ulun mutlaqun. Ya, karena apa? Dia menjadi maf'ul mutlak. Jadi kata-kata yang menggantikan masdar tadi, dia menjadi maf'ul mutlak. Sehingga dia mansub. Ini. Minha diantaranya. Nah, di sini dijelaskan lebih rinci. Dan nanti akan ada contoh-contohnya insyaAllah. Supaya lebih jelas maksud dari penjelasan ini. Awalan yang pertama. Kullun wa ba'dun wa ayun. Mudhafatan ilal masdari. Jadi lafad kullu. Kullun atau kullu. Wa, kemudian ba'du. Kemudian ayu. Jadi kullu, ba'du, ayu. Tiga lafaz ini ya. Tiga kata ini. Kullu. Makna kullu apa? Menunjukkan semuanya. Ya, mencakup semuanya, seluruhnya. Itu kullu. Kalau ba'du apa? Menunjukkan sebagian. Ya, beberapa atau sebagian. Tidak semua. Kemudian ayu di sini. Dalam pembahasan ini. Ayu ini adalah ayu al-kamaliyah, artinya dia yang menunjukkan keseluruhan atau kamal itu kan kesempurnaan ya, artinya keseluruhannya, kesempurnaan ini maksudnya keseluruhannya, mencakup semuanya. Ya. Ini. Jadi kullu, ba'du dan ayu mudhafatan ilal masdari, yang diidhafahkan pada masdar. Jadi kullu, ba'du, ayu yang keadaannya idhofah pada masdar. Jadi dia terkait dengan masdar, tidak lepas dari masdar, tidak. Dia terkait dengan masdar. Dia mudhof pada masdar. Secara asal, kullu ba'du ayu, dia bukan masdar. Dalam kalimat pun, ya, bisa berfungsi macam-macam. Dia bisa mungkin mubtada, atau bisa fa'il, atau bisa maf'ul bih, atau bisa menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlak, ataupun yang lainnya, bisa. Akan tetapi ketika di sini, kullu, ba'du, ayu, dia diidhofakan pada masdar, yang mana pada asalnya masdar ini dia sebagai maf'ul mutlak, dalam satu kalimat, maka, apa? Kemudian, kullu, ba'du, ayu, kullu, ba'du, dan ayu, ini kemudian yang menjadi maf'ul mutlak, menggantikan masdar. Ya. Yang semula masdar dia sebagai maf'ul mutlak, tetapi ketika ada lafad-lafad ini, yang kemudian, tapi ketika ada lafad-lafad ini yang diidhofahkan pada masdar, maka lafad-lafad inilah yang kemudian menggantikan masdar menjadi maf'ul mutlak. Jadi, kullu, ba'du, dan ayu, ini nanti dia mansub. Dia sebagai maf'ul mutlak. Adapun masdarnya apa? Masdarnya menjadi mudhof ilaih dari kullu atau ba'du atau ayyu. Ya, kalau menjadi mudhaf ilaih berarti i'rabnya bagaimana? Ya dia majrur. Ya mudhaf ilaih itu majrur, selalu majrur. Ini. Jadi yang semula masdar sebagai maf'ul mutlak berubah menjadi majrur karena menjadi mudhaf ilaih dari kata-kata ini. Nahwu contoh. Akhadani al-mudiru ba'dal mu'akhadati. Akhadani al-mudiru ba'dal mu'akhadati. Mudir menghukumku. Ya, mudir menghukum saya. Mungkin atau mungkin karena suatu kesalahan ya. Mudir ya, mudir menghukum saya. Ba'dal mu'akhadati. Ya, dengan sebagian mu'akhadah, sebagian hukuman dengan atau dengan apa? Ya sebagian. Artinya tidak keseluruhannya. Artinya hukumannya tidak menyeluruh tapi hanya sebagian saja. Ini. Jadi mudir menghukum saya dengan sebagian hukuman. Ini ba'dal mu'akhadhati. Ya, kalau dilihat fi'ilnya mana? Akhadha itu kan fi'il. Masdar dari akhadha mu'akhadha. Ya, mu'akhadhatan atau mu'akhadhatan ini masdarnya. Jadi secara asal masdar ini mu'akhadhatan dia yang menjadi maf'ul mutlak. Ya. Tetapi kemudian ada kata ba'du dalam contoh ini yang diidhafakan pada mu'akhadhah tersebut. Ya, ba'dul mu'akhadhati. Nah, karena ada ba'du yang mudhaf yang diidhafakan pada masdar, maka kemudian apa? Ba'du ini dia menggantikan kedudukan mu'akhadhah sebagai maf'ul mutlak. Yang semula mu'akhadhah sebagai maf'ul mutlak, kemudian berubah maf'ul mutlaknya pada kata ba'du. Sehingga di situ ba'du menjadi mansub, menjadi ba'du. Tandanya dengan fathah. Ya. Tanda nasabnya adalah fathah, ba'du. Kenapa ba'du? Dia mansub karena dia sebagai maf'ul mutlak. Dia menggantikan mu'akhadhah. Ya. Nah, kemudian al-mu'akhadhati dia mudhaf ilaih dari ba'dha, maka dia majrur. Ba'dhal mu'akhadhati. Jadi kalau di i'rab tadi akhadhani al-mudiru, akhadhani fi'il kemudian maf'ul bih. Ya, ada nun wiqayah ya. Kemudian al-mudiru itu fa'il. Kemudian ba'dha, ba'dha ini maf'ul mutlak. Dia mansub. Ya. Padahal kalau dilihat dari definisi kan tidak memenuhi. Karena dari definisi tadi apa? Yang namanya maf'ul mutlak adalah masdar. Ba'dha itu bukan masdar. Bukan masdar dari akhadha. Tetapi dia menggantikan masdar dari akhadha untuk menjadi maf'ul mutlak. Masdarnya itu yaitu mu'akhadhati menjadi mudhaf ilaih dari ba'dha. Ba'dhal mu'akhadhati. Jadi ba'dha dia sebagai maf'ul mutlak dia mansub. Kemudian al-mu'akhadhati ini mudhaf ilaih dari ba'dha dia majrur. Dia. Contoh yang berikutnya, a'rifuhu kullal ma'rifati. Ya, a'rifuhu kullal ma'rifati. Saya mengenalnya. Ya, a'rifuhu saya mengenal dia, mengenalnya. Kullal ma'rifati. Dengan apa kulla dia seluruh semuanya menyeluruh artinya dengan seluruh pengenalan ya, kalau diartikan yang apa yang mudah difahami dalam bahasa Indonesia bagaimana saya mengenalnya secara menyeluruh ya mungkin seperti itu ya dalam bahasa Indonesia ya, karena bahasa Indonesia ya apa gunakan ungkapan ataupun pola kalimat kata-kata yang sesuai dengan bahasa Indonesia sesuai dengan budaya orang Indonesia saya mengenalnya secara menyeluruh kalau dalam bahasa Arab a'rifuhu kullal ma'rifati kalau ini diterjemahkan harfiah ya saya mengenalnya dengan seluruh pengenalan dengan seluruh mengenalnya. Ya, kalau diterjemahkan dengan semacam itu kan orang Indonesia agak sulit memahami, sulit menerima. Saya mengenalnya dengan seluruh mengenal, dengan seluruh pengenalan. Agak bagaimana ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan saya mengenalnya secara menyeluruh, ya itu kan lebih mudah difahami. Tetap yang ada dalam benak sebagaimana kalimatnya dalam bahasa Arab ya, artinya kalau dikatakan tadi saya mengenalnya secara menyeluruh, maksudnya ya secara menyeluruh dalam mengenal dia. Ya, saya secara menyeluruh dalam mengenal. Itu kandungan maknanya atau makna tersiratnya. Tetapi yang diucapkan lewat lisannya cukup secara menyeluruh. Itu saja ya. Adapun yang tersirat tadi secara menyeluruh dalam mengenalnya. Ya, kan berbahasa biasa ya, semacam itu ya. Baik itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa daerah, ataupun juga bahasa Arab. Ya, sebagian itu tidak terucap. Apa yang dimaksudkan, apa yang ada dalam benak pikiran kan tidak mesti harus diucapkan semuanya. Ya, apalagi di bahasa Arab, seringkali dijumpai itu ditakdirkan ucapan ini, ditakdirkan kata ini, ditakdirkan. Ya. Ditakdirkan itu maknanya apa? Ya tidak disebutkan lafadznya, tetapi ada dalam benak, ada dalam pikiran. Dan bisa difahami oleh yang lainnya, oleh lawan bicara, oleh orang yang mendengar. Insya Allah bisa difahami sesuai dengan siyaqul kalam. Gitu ya. Jadi tidak mesti harus semua itu diucapkan, tidak. Sesuaikan dengan kondisi, dengan keadaannya. Gitu. Ya, itu terkait dengan penerjemahan tadi ya. Kembali ke sini, dalam contoh ini. A'rifuhu kullal ma'rifati. Nah, di sini kullal ma'rifati. Kulla, ini dia menjadi maf'ul mutlak. Maka dia mansub kulla dengan fathah pada huruf akhirnya. Dia menggantikan masdar al-ma'rifati. Ya. A'rifuhu, a'rifu. Masdarnya ma'rifah. Ma'rifah itu masdar dari a'rifu, dari fi'ilnya. Asalnya masdar inilah yang menjadi maf'ul mutlak, tetapi kemudian dia digantikan oleh kullu, oleh kulla. Sehingga tadi yang menjadi maf'ul mutlak adalah kulla, kemudian al-ma'rifati dia sebagai mudhaf ilaih dari kulla, maka dia majrur. Ini. Contoh yang berikutnya, ayya naumin tanamu. Ya. Bagaimana artinya? Ayya naumin. Tidur yang bagaimana? Ya, tanamu. Engkau tidur. Tidur macam apa? Kamu. Ya, kamu tidur macam apa? Atau yang semisal dengan itu. Ya. Itu ya. Kemudian ayya di sini dia mansub ayya naumin. Kenapa dia mansub? Karena dia sebagai maf'ul mutlak. Dia menggantikan masdar asalnya yang menjadi maf'ul mutlak yaitu naumin. Nah, ini terlihat dari fi'ilnya tanamu. Tanamu, nama yanamu. Masdarnya adalah nauman. Ya, secara asal yang menjadi maf'ul mutlak adalah nauman. Tetapi kemudian dia digantikan oleh ayya. Ya, nauman. Ya, naum menjadi maf'ul, menjadi mudhaf ilaih dari ayya. Sehingga dia majrur ya. Ayya naumin. Ini. Tidur ya, kamu tidur macam mana, macam apa? Ya. Kamu tidur apa? Bagaimana tidurnya? Atau yang semisal dengan itu. Itu makna dari kalimat ini ya. Baik. Berikutnya contoh dalam ayat saya'lamu alladhina zalamu ayya munqalabi yanqalibun. Ya. Akan mengetahui orang-orang yang zalim ayyamun khalabin. Pengembalian yang bagaimana, yang khalibun mereka kembali. Orang-orang yang zalim itu akan mengetahui mereka kembali dengan apa? Munqalab di sini masdar ya. Jadi dia menunjukkan makna fi'ilnya, perbuatannya. Jadi mereka kembali dengan keadaan kembali yang bagaimana. Jadi orang-orang yang zalim itu akan mengetahui mereka kembali dengan ya dengan apa, dengan cara atau dengan keadaan kembali yang bagaimana. Ya kurang lebihnya makna ataupun terjemahnya semacam itu ya. Nah di situ ayyamun qalabin ayya ya, ini sebagai maf'ul mutlak, dia mansub, dia menggantikan masdar yang asalnya maf'ul mutlak yaitu munqalabin. Masdar ini munqalabin dia kemudian atau dia menjadi mudhaf ilaih dari ayya ini. Itu ya. Berikutnya asani atau sanian yang kedua, yaitu kata atau sesuatu yang menggantikan masdar. Adaduhu, bilangannya. Bilangan. Ya, di sini disebutkan sanian yang kedua adalah adaduhu, bilangannya. Artinya bilangan yang menunjukkan masdar. Bilangan yang menunjukkan masdar atau bilangan yang terkait dengan masdar yang menjadi maf'ul mutlak. Nahu, contoh. Zurtuhu salasa ziyaratin. Zurtuhu salasa ziyaratin. Saya mengunjunginya sebanyak 3 kali kunjungan. Zurtuhu. Zara yazuru. Masdarnya adalah ziyaratun. Ziyaratan. Ziyarah. Masdar. Secara asal ini masdar ziyaratan. Dia sebagai maf'ul mutlak. Tetapi apa? Di sini dia, karena dia menunjukkan adat jumlah, dia disertai dengan adat, dengan bilangan. Untuk menunjukkan jumlahnya tadi. Seberapa kali berkunjung, berapa banyak berkunjung. 3 kali, berarti salasa ziyaratin. Nah, ketika disebutkan demikian, salasa ziyaratin. Menunjukkan jumlah. Ya, 3 kali kunjungan. Maka, yang menjadi maf'ul mutlak, itu adalah adatnya, bilangannya. Yakni pada kata salasa, pada contoh ini. Dialah yang kemudian menjadi maf'ul mutlak. Dia menggantikan masdar, yaitu ziyaratin. Yang asalnya sebagai maf'ul mutlak, tergantikan oleh adat, oleh bilangan tersebut. Kemudian ziyaratin ini sebagai maf'ul, sebagai mudhaf ilai dari salasa. Jadi salasa mudhaf pada ziyaratin. Ya, kalau dilihat dari kedudukannya dalam kalimat, ya salasa dia maf'ul mutlak, maka dia mansub. Kalau dilihat dari sisi susunannya, dia sebagai mudhaf. Dia diidhafahkan pada ziyaratin, pada masdar ini. Ya, jadi salasa dia menggantikan masdar yaitu ziyaratin sebagai maf'ul mutlak. Contoh yang berikutnya, buriba fulanun 20 darbatan. Ya, buriba fulanun 20 darbatan. Fulan dipukul sebanyak 20 pukulan. Buriba itu fi'il. Fa'ilnya darban atau darbatan. Ya, karena di sini menunjukkan adat, menunjukkan jumlah, bilangan berapa banyak. Maka masdarnya adalah masdar marrah, darbatan. Nah, kemudian di sini juga ditunjukkan jumlahnya secara jelas, yaitu 20. 20 darbatan, 20 pukulan. Nah, ketika disebutkan dengan jumlah yang jelas, dengan lafaz berapa jumlahnya secara jelas, dengan contoh ini, 20, maka yang menjadi maf'ul mutlak adalah adat ini, bilangan ini, yakni 20. Jadi pada kalimat ini, 20 itu sebagai maf'ul mutlak. Ya, dia mansub, tanda nasabnya adalah ya. Ya, karena dia apa mulhaq ya, mulhaq pada jamak mudzakkar salim ya. Jadi tanda nasabnya adalah ya, ishrina. Ini dia mansub sebagai maf'ul mutlak. Kemudian darbatan apa? Darbatan ini masdar marrah yang semula dia sebagai maf'ul mutlak, kemudian dia tergantikan oleh ishrina, maka dia menjadi apa? Dia menjadi tamyiz dari ishrina. Ya, di sini dia menjadi tamyiz dari ashrina. Ingat susunan bilangan ya. Ya. Jadi ashrina atau barbat ishrina tadi dia mansub sebagai maf'ul mutlak, kemudian barbatan dia menjadi tamyiz dari ishrina. Tamyiz ini juga mansub, sehingga di situ darbatan mansub. Jadi darbatan mansub bukan sebagai maf'ul mutlak, tetapi dia sebagai tamyiz dari ashrina dalam kalimat ini. Berikutnya, salisan yang ketiga, sifatuhu sifatnya. Nahu, contoh, fahimtu darsa jayidan, memahami pelajaran ini dengan baik. Ai, yakni maksudnya apa? Fahman jayidan. Ya, fahman jayidan, pemahaman yang baik. Jadi secara asal adalah ini, fahman jayidan. Ya, fungsi yang ketiga ya. Bayanan li nau'ihi, pemahaman yang baik. Ya, pada asalnya ini fahman jayidan, masdarnya adalah fahman sebagai maf'ul mutlak. Ya, karena tadi fi'ilnya fahima, fahimtu, maka masdarnya adalah fahman dan dia yang asalnya sebagai maf'ul mutlak. Nah, kemudian masdar ini dia mempunyai sifat yaitu jayidan. Ya. Karena apa? Sesuai dengan siyaqul kalam konteks kalimatnya, qarinah-qarinah yang ada dalam kalimat ini, masdar fahman ini bisa dihilangkan. Boleh dihilangkan. Secara lafaz boleh dihilangkan. Nah, ketika dia dihilangkan, maka sifatnya dia menggantikan posisi dia sebagai maf'ul mutlak. Sehingga kalimatnya tadi, fahimtu darsa jayidan. Nah, di sini jayidan dia yang menjadi maf'ul mutlak. Kenapa? Karena masdarnya, yaitu fahman, dihilangkan lafadznya. Maka digantikan oleh sifatnya. Sehingga jayidan dia mansub. Ya, dalam kalimat ini, jayidan dia mansub sebagai maf'ul mutlak. Menggantikan masdar yang dihilangkan tadi. Tetapi, yang perlu diingat, tetapi kalau kalimatnya lengkap, masdar itu tetap disebutkan, misalnya, fahimtu darsa, fahman jayidan, maka di situ yang menjadi maf'ul mutlak adalah fahman, kemudian jayidan, dia na'at. Ya, fahman maf'ul mutlak, mansub, kemudian jayidan, dia na'at. Na'at, ya ikut mansub. Na'at mengikuti man'ubnya. Jayidan mengikuti fahman. Ya, mansub. Itu kalau disebutkan masdar ini fahman. Tetapi ketika fahman dihilangkan lafadznya, kemudian sifatnya yaitu jayidan menggantikan fahman sebagai maf'ul mutlak, maka di situ jayidan dia mansub, dia sebagai maf'ul mutlak. Bukan lagi sebagai na'at, tidak. Tetapi jayidan di sini, dia mansub sebagai maf'ul mutlak. Ini ya. Berikutnya. Ismul masdari, ism masdar. Nahu contoh, ism masdar apa? Nanti ada penjelasannya insyaAllah. Contohnya bagaimana? Kalamtu kalaman. Kalamtu kalaman, aku berbicara. Kalaman, benar-benar berbicara. Nah, di sini fungsi apa? Ta'kidan limaknahu. Menguatkan, menegaskan maknanya. Aku berbicara dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya berbicara. Atau benar-benar berbicara. Ya. Nah, di sini kalaman ini adalah isim masdar. Fi'ilnya kan kalama, itu fi'ilnya ya. Kemudian ada kalaman. Ini isim masdar. Meskipun dia bukan masdar dari kalama, tetapi dia tadi berupa isim masdar, artinya masih menunjukkan makna yang sama dengan masdar, makna perbuatannya, perbuatan fi'ilnya. Sehingga di sini yang digunakan isim masdar ini kalaman, maka dia mansub sebagai maf'ul mutlak. Ini. Ya, di sini dijelaskan ismul masdari, isim masdar, ismun yadullu ala ma yadullu alaihil masdaru. Isim masdar adalah isim yang menunjukkan pada sesuatu yang ditunjukkan oleh masdar. Isim masdar adalah isim yang menunjukkan pada sesuatu yang ditunjukkan oleh masdar. Walakinna hurufahu aqallu minhu. Akan tetapi huruf-hurufnya itu lebih sedikit darinya. Jadi huruf-huruf pada isim masdar, huruf-huruf yang menyusun isim masdar itu lebih sedikit dari masdar. Ya. Contohnya tadi kalaman. Kalam ini isim masdar. Dia menunjukkan makna yang ditunjukkan oleh masdar dari kalama. Kalama masdarnya apa? Takliman. Ya, kalama takliman. Ya kan? Masdar dari kalama adalah takliman. Jadi maknanya sama antara takliman dengan kalama. Ya, secara mufrada, secara harfiah ya. Kalaman itu maknanya sama dengan takliman. Ya. Ini. Maka tetapi apa tadi hurufnya itu lebih sedikit kalaman. Kalau dilihat huruf yang menyusun kata ini lebih sedikit dari takliman. Ada huruf yang berkurang, dihilangkan. Ya, ini. Contoh yang lain. Fattawadu'u masdarun walwudu'u ismu masdarin. Fattawadu'u masdarun walwudu'u ismu masdarin. Tawadu'u. Ini masdar. Fi'ilnya apa? Tawadu'a. Ya. Tawadu'a berwudu. Masdarnya adalah tawadu'u. Ya. Tawadu'u itu masdar. Kemudian ada isim masdarnya yaitu wudu. Wudu. Coba dilihat hurufnya. Wudu. Hurufnya lebih sedikit dari tawaddu'u. Ada huruf yang dihilangkan. Dari wudu atau dari tawaddu'u menjadi wudu. Atau kalau dibandingkan tawaddu'u dengan wudu, ya hurufnya apa? Wudu lebih sedikit dari tawaddu'u. Kalau dilihat fi'ilnya, terkait dengan fi'ilnya, fi'ilnya adalah tawaddu'a, berwudu. Itu tawaddu'a. Masdarnya adalah tawaddu'u. Tetapi yang biasa digunakan apa? Wudu. Ya. Berwudu ya dalam bahasa Arab itu yang biasa digunakan adalah wudu. Bukan tawaddu'u. Yang biasanya ya, artinya kebanyakan digunakan adalah wudu. Meskipun tetap boleh menggunakan tawaddu'u boleh, tetapi itu sedikit atau jarang digunakan. Ya. Ini, jadi wudu ini isim masdar. Adapun tawaddu'u itu masdar. Wattaqbilu masdarun. Contoh yang berikutnya, wattaqbilu masdarun wal qiblatu ismu masdarin. Ya, taqbil itu masdar. Jadi qabbala. Fi'ilnya qabbala. Masdarnya taqbil. Kemudian ada isim masdarnya yaitu apa? Qiblatun. Al-qiblatu al-qiblah. Al-qiblatu atau qiblah itu isim masdar. Maknanya sama qiblah dengan taqbil. Tetapi apa? Huruf yang menyusunnya itu lebih sedikit. Ya, ini secara ringkas ya. Makna dari isim masdar. Nah, isim masdar ini dia bisa menggantikan masdar menjadi maf'ul mutlak seperti tadi ditunjukkan pada contoh. Khamisan yang kelima, masdarun yulaqihi fil ishtiqaqi. Masdarun yulaqihi fil ishtiqaqi. Masdar yang menyertainya dalam ishtiqaq. Dalam ishtiqaq itu apa? Pembentukan kata-kata ya, atau pecahan dari kata-kata. Ini. Bagaimana? Apa maksudnya? Ini masdar yang apa? Menemui, bertemu atau bertemu dalam istiqaq, dalam perubahan kata dari satu bentuk kata, satu wazan kata, ya, ada sulasi mujarad atau sulasi mazid dengan beberapa bab, itu ya istiqaq, ya, terkait dengan itu perubahan-perubahan bentuk kata di situ. Nah, ini masdarun yulaqihi fil istiqaqi, masdar yang ditemui dalam istiqaq, dalam perubahan bentuk kata tersebut. Nahu, contoh ini ya, watabattal ilaihi tabtila, watabattal ilaihi tabtila, tabattal ini fiilnya apa, tabattala ya tabattalu, masdar dari tabattala apa, tabattul ini. Masdar dari tabattala adalah tabattul, tabattulan. Kalau dibaca secara apa tasrif ya, tabattala ya tabattalu tabattulan, jadi fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar ya, tabattala ya tabattalu tabattulan. Jadi inilah masdarnya dari tabattala, tabattulan. Ini masdar dari tabattala. Tetapi yang digunakan dalam ayat ini bukan masdar tersebut, bukan tabattulan. Wa tabattal ilaihi tabattulan, tidak demikian. Padahal itu adalah masdar yang asli dari tabattala tadi. Ya, tapi yang digunakan di sini apa? Masdarnya adalah tabattilan. Ya, tabattilan. Ini masdar tabattilan, masdar bukan isim masdar ya. Tadi isim masdar sudah dijelaskan berbeda. Kalau tabattilan ini masdar. Tetapi masdar ini apa? Tidak atau fi'ilnya bukan berwazan yang sama dengan tabattala. Bukan wazannya tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ulan. Tabattala ya tabattalu, tabattulan. Kalau tabattilan kan tidak termasuk itu. Tidak termasuk pada bab tafa'ala. Apa? Tabattilan masuk pada bab fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Jadi battala yubattilu tabattilan. Jadi dia masuk pada bab ini, battala atau fa'ala. Yang itu berbeda dengan tabattala. Berbeda bab, berbeda wazan. Jadi antara tabattilan dengan tabattala itu berbeda wazan, berbeda bab. Tetapi di sini masdar tabattilan ini digunakan ya, sebagai maf'ul mutlak yang terkait dengan fi'il tabattala tadi, tabattal. Nah, seperti inilah yang dimaksud pada poin ini, yaitu masdar yang ditemui dalam istiqaq. Artinya masdar ini tidak berasal pada wazan yang sama dengan fi'ilnya. Masdar yang digunakan sebagai maf'ul mutlak ini tidak sama dalam wazan atau tidak sama dengan wazan fi'ilnya. Berbeda wazan, berbeda bab. Seperti ini ya. Fi'ilnya, babnya atau wazannya tafa'ala ya tafa'alu, tabattala ya tabattalu. Adapun masdarnya ini pada bab, pada wazan fa'ala yufa'ilu atau battala yubattilu. Ini ya, semacam ini bisa, boleh ya, masdar yang ditemui dalam istiqaq ini bisa menggantikan masdar aslinya sebagai maf'ul mutlak. Berikutnya hadisan yang ke-6, ismul isyarati, ism isyarah. Jadi yang bisa menggantikan masdar di antaranya adalah ini, ism isyarah. Nahwu, contoh, atas taqbiluni hadzal istiqbala, atas taqbiluni hadzal istiqbala, apakah engkau menyambutku dengan penyambutan ini. Di sini masdar aslinya atau fi'ilnya tastaqbilu, dan masdar yang aslinya asalnya adalah al-istiqbala. Ini yang asalnya sebagai maf'ul mutlak, kemudian dia digantikan oleh isim isyarah yang mendahuluinya, yaitu hadza. Hadza al-istiqbala. Nah, di sini isim isyarah mendahului masdar al-istiqbala yang asalnya tadi sebagai maf'ul mutlak. Nah, ketika didahului oleh isim isyarah semacam ini dengan susunan apa? Ini badal ya, dan mubdal minhu. Maka yang kemudian menjadi maf'ul mutlak adalah isim isyarahnya. Jadi hadza ini sebagai maf'ul mutlak. Ya, kemudian al-istiqbala apa? Dia badalnya. Ya, dia menjadi badal, ya. Ini. Berikutnya sabian yang ketujuh, dhamiruhu al-a'idu ilaihi. Dhamiruhu al-a'idu ilaihi, dhamir yang kembali kepadanya. Jadi dhamirnya, dhamir dari masdar al-a'idu ilaihi yang kembali kepada masdar tersebut. Jadi dhamir dari masdar yang merujuk, yang kembali kepada masdar itu. Ini bisa menggantikan masdar menjadi maf'ul mutlaq. Nahwu, contoh, ijtahatu ijtihadan lam yajtahidhu ghairi. Saya bersungguh-sungguh dengan suatu kesungguhan yang tidak bersungguh-sungguh dengannya selain saya. Itu terjemahannya ya. Kalau mungkin agak sulit, ya nanti bisa disusun kembali yang mudah dalam bahasa Indonesia ya. Ijtahatu ijtihadan. Ini fi'il, ijtahatu. Fi'il dan fa'il. Kemudian ijtihadan ini masdar. Ya, ini maf'ul bih. Afwan. Ijtihadan ini masdar, dia maf'ul mutlak. Afwan ya, keliru tadi. Ijtihadan di sini dia masdar sebagai maf'ul mutlak. Nah, kemudian setelahnya ada kalimat yang menjadi sifat dari ijtihadan, lam yajtahidhu. Lam yajtahidhu ghairi. Nah, pada kalimat ini lam yajtahidhu ada dhamir ha setelah fi'il yajtahid. Yajtahidhu. Ada dhamir ha di situ. Nah, dhamir ha ini kembali kepada ijtihadan, kepada masdar yang disebutkan sebelumnya tadi. Nah, maka apa? Dhamir ha pada lam yajtahidhu, dhamir ha di sini dia sebagai maf'ul mutlak dari yajtahid, lam yajtahid. Bukan dari ijtihadu ya. Kalau ijtihadu, afwan, kalau ijtihadu fi'il yang awal itu masdar atau maf'ul mutlaknya adalah ijtihadan. Kemudian kalimat setelahnya lam yajtahidhu, dhamir ha, ini dia yang menjadi maf'ul mutlak, ya, dhamir ha, karena dia merujuk pada masdar ijtihadan, dia kemudian yang menjadi maf'ul mutlak dari fi'il yajtahid, lam yajtahid. Ya, jadi ada dua kalimat di sini terpisah ya. Jangan keliru, jangan disalahpahami. Jadi dhamir ha pada lam yajtahidhu dia sebagai maf'ul mutlak, ya, menggantikan masdar, dan dia tadi maf'ul mutlak ya dari fi'il lam yajtahid. Itu. Bukan dari fi'il yang awal ijtahadtu. Kalau yang awal itu fi'ilnya ijtahadtu, maf'ul mutlaknya adalah ijtihadan. Ya. Jadi ini yang ketujuh, dhamir dhamirnya, dhamir masdar, dhamir dari masdar yang kembali kepadanya. Contohnya tadi lam yajtahidhu, dhamir ha, ini dia menjadi maf'ul mutlak, dia merujuk pada masdar ijtihadan. Ini. Jadi makna dari lam yajtahidhu, ya lam yajtahid al-ijtihada al-madhkura. Jadi lam yajtahid al-ijtihada al-madhkura. Jadi tidak bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang disebutkan sebelumnya tadi. Itu ya. Ini. Berikutnya, saminan yang ke-8, muradifuhu, muradifnya. Muradif itu apa? Sinonim ya. Persamaan arti kata. Contoh. Ishtu hayatan sa'idatan. Ishtu hayatan sa'idatan. Saya hidup dengan kehidupan yang sa'idah, yang bahagia. Yang di sini, ishtu. fi'ilnya asya ya'ishu. Ya, bersambung dengan dhamir ta' sebagai fa'il menjadi ashtu. Asya maknanya hidup. Nah, dia kemudian apa? Masdar dari asya. Aishan. Ya, aishan. Atau aishatan. Ya, bisa aishan, itu masdar, ya, masdar yang biasa, yang umum, aishan. Atau bisa juga aishatan, itu masdar hai'ah. Tapi di sini mungkin masdar yang umum, yang biasa ya. Jadi aisha ya aishu aishan. Ya aish, ini masdar asalnya. Atau yang sesuai dengan lafadz fi'ilnya. Aishtu. Jadi asalnya aishtu aishan, sa'idan. Nah, aishan, masdar ini dia mempunyai muradif. Mempunyai sinonim, persamaan arti kata, yaitu hayatan. Maka hayatan sebagai muradif dari aishan, dia bisa menggantikan muradifnya tersebut sebagai maf'ul mutlak. Sehingga di sini maf'ul mutlaknya, sehingga di sini hayatan dia sebagai maf'ul mutlak. Dia menggantikan aishan. Ini. Gitu ya. Ini, jadi ini yang ke-8, kata yang menggantikan masdar dari fi'ilnya untuk menjadi maf'ul mutlak, yakni muradifnya. Ini ya, sinonimnya. Ini. Kemudian keterangan tambahan di sini, yajuzu hadful 'amilil maf'ulil mutlaqi ad-dali 'ala an-na'i wal 'adadi. Jadi boleh menghilangkan 'amil maf'ul mutlaq. Yajuzu hadfu 'amilil maf'ulil mutlaqi. Jadi boleh menghilangkan 'amil maf'ul mutlaq ad-dali 'ala an-na'i wal 'adadi, yang menunjukkan nau' dan 'adad. Jadi maf'ul mutlaq yang menunjukkan nau', jenis atau macam, dan maf'ul mutlak yang menunjukkan adat, jumlah atau bilangan, itu amilnya boleh dihilangkan. Amilnya itu apa maksudnya? Fi'ilnya. Jadi fi'il yang terkait dengan maf'ul mutlak, fi'il yang selafat dengan masdar dari lafaz maf'ul mutlak, itu boleh dihilangkan pada maf'ul mutlak yang menunjukkan nau' dan maf'ul mutlak yang menunjukkan adat. Artinya apa? Kalau maf'ul mutlak itu menunjukkan ta'kid, maka tidak boleh dihilangkan. Ya, kalau maf'ul mutlak di situ fungsinya atau maknanya untuk menunjukkan ta'kid, ta'kid dan dimaknahu tadi yang pertama ya, maka fi'amil atau fi'ilnya itu tidak boleh dihilangkan. Karena kalau dihilangkan, ya menjadi apa? Maknanya menjadi berkurang, menjadi apa? Menjadi tidak sempurna. Ya. Jadi di sini yang boleh dihilangkan ketika maf'ul mutlak itu menunjukkan nau' dan ketika maf'ul mutlak itu menunjukkan adat. Ini ya. Nahwu, contoh, quduman mubarakan. Seperti yang disebutkan pada awal dars ya, quduman mubarakan. Kedatangan yang diberkahi. Ai, maknanya apa? Asalnya bagaimana? Qadimta huduman mubarakan. Anda datang dengan kedatangan yang diberkahi. Jadi qadimta, ini amil dari maf'ul mutlak, ya, fi'ilnya, ini dihilangkan. Dihilangkan lafadznya. Tidak disebutkan lafadznya. Tetapi tetap ada dalam benak fikiran. Ada dalam zihin itu fikiran ya, benak fikiran tetap ada, hanya saja tidak diucapkan, tidak disebutkan secara lafaz. Ini ya. Kenapa? Di sini quduman mubarakan, quduman ini masdar sebagai maf'ul mutlak, di sini fungsinya untuk nau', menjelaskan, menunjukkan nau' jenisnya. Ini ya. Jadi ini kalau pada fungsi yang kedua dan ketiga, amil dari maf'ul mutlak, yakni fi'ilnya, ini boleh dihilangkan. Kalau yang pertama tadi, tidak boleh. Jadi untuk ta'kid, ya, maf'ul mutlak yang fungsinya untuk ta'kid, amilnya atau fi'ilnya itu tidak boleh dihilangkan. Misalnya tadi dalam contoh, kalau itu satu kalimat, apa? Ya. Misalkan wa kalamallahu Musa taklima, seandainya ini satu kalimat, tidak boleh kalama itu dihilangkan, tidak boleh. Ya, tetap harus disebutkan wa kalamallahu Musa taklima, ya. Kalau fungsi yang keempat, ya, kalau fungsi yang keempat jelas harus hilang. Kenapa? Karena fungsi yang keempat tadi apa? Maf'ul mutlak itu menggantikan fi'ilnya. Artinya di situ ya jelas dia fi'ilnya ya dihilangkan. Bukan lagi boleh dihilangkan, tetapi harus dihilangkan. Kenapa? Karena pada fungsi yang keempat maf'ul mutlak itu menggantikan fi'ilnya. Menggantikan mengucapkan lafaz fi'il berarti apa? Ya fi'ilnya, lafaz fi'ilnya harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Kemudian digantikan oleh masdar yang menjadi maf'ul mutlak. Ini ya. Baik. Jadi perhatikan yang semacam ini. Baik. Ini dulu pembahasan pada kesempatan kali ini. Insyaallah yang berikutnya nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Semoga Allah mudahkan. Alafu minkum untuk kekurangannya. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Allahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.